masih berkelana teku menerka senang yang sungguh. Mengetuk jawaban, menyapa angan, berkawan insan, saling bersahutan, mampu berdekapan dan bertahan. Satu persatu bunga pun mekar urut serta. Oh,